Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keempat dari surat Al-Maidah juz yang kelima, juz yang keenam. Ayat yang keempat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita semuanya makanan-makanan, minuman-minuman yang baik, yang bagus, bukan dari hasil cumian, bukan dari hasil penipuan atau yang semisalnya. Dan juga menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya kita menggunakan binatang buas untuk jadikan alat berburu, tapi dengan catatan dilatih terlebih dahulu sehingga dia terlatih ketika berburu dia akan apa, menangkap mangsanya saja, dia tidak memakannya, hanya menangkap mangsanya. Kemudian ketika kita melepaskannya membaca bismillah, membaca bismillah, baik itu berupa anjing atau harimau atau nah, burung elang atau rajawali atau yang semisalnya. Nah, nanti akan disebutkan dalam tafsirannya. Kemudian juga ketika melepaskan binatang yang dipakai untuk berburu tadi itu, hendaknya tidak lupa membaca bismillah. Karena apa? Dikhawatirkan nanti binatang buruan tersebut sudah mati dalam keadaan nah barakallahu fikum sebelum kita menyembelihnya. Naam. Adapun kalau posisinya hewan buruan tadi masih hidup dan dia termasuk hewan sembelihan, ditangkap oleh anjing yang kita didik tadi itu atau oleh harimau yang sudah kita didik tadi itu, maka saat itu kita sembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Nah, seperti itu. Kita lihat qala Allah taala, Allah telah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru smallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Katakanlah telah dihalalkan untuk kalian thayyibat, yaitu nam semua segala sesuatu yang baik, mulai dari makanan, minuman atau misalnya halal. Wa ma'allamtum minal jawarih mukallibin, dan juga halal binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang kalian ajari. Paham ya? Jadi jawarih di sini adalah binatang-binatang buas, bukan anggota badan, tapi binatang-binatang buas yang sudah diajari. Diajari untuk menangkap, sehingga ketika menangkap hanya menangkap saja. Tapi ketika kita melepaskan binatang tadi itu, anjing atau harimau yang sudah kita didik, membaca bismillah. Paham ya? Lepas bismillah. Dia nanti mencari apa? Mangsanya. Mencari na barakallahu fikum hewan buruan, diserahkan kepada tuannya, pemilik na barakallahu fikum binatang tadi itu. Biasanya seperti itu keadaannya. Dilatih, diajari. Dan ini juga ada penjelasan bahwasanya anjing di sini bukan berarti taruh dalam rumah ya. Anjingnya ditaruh di luar. Karena kalau di dalam rumah nanti terkena ancaman. Ancaman yang umum, yang sifatnya umum ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wal kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk nyawanya dan juga yang ada anjingnya. Paham ya? Jadi maksudnya kalaupun dia punya anjing piaraan yang dia didik untuk berburu tadi itu, naruhnya jangan dalam rumah tapi di luar rumah. Nah, barakallahu fikum, naruhnya di luar rumah, bukan di dalam rumah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian sudah mengajari mereka sebagaimana Allah telah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurismallahi 'alaihi. Masyaallah. Makanlah dari hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas tadi itu, yang ditangkap untuk kalian, dan bacalah bismillah ketika melepaskannya. Paham ya? Jadi ketika melepas nah binatang buas yang dipakai untuk berburu tadi, membaca bismillah. Taruhlah antum atau kita punya raja wali, elang misalkan, sudah dilatih untuk berburu. Paham ya? Ketika kita melepaskannya, bismillah gitu. Paham ya? Atau anjing atau harimau, ketika kita melepaskannya, membaca bismillah, sehingga nanti ketika dia menangkapnya itu sudah apa? Keadaan kita sudah tenang. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala zatnya maha cepat dalam perhitungannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, lihat tafsirannya itu, simak baik-baik, barakallahu fikum. Yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai nabi, madza uhilla lahum akluh, apa yang telah dihalalkan untuk mereka untuk nah barakallahu fikum memakannya. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan untuk kalian semua perkara makanan minuman yang baik. Wa saydu ma dzama darabtumuhu min dzawatil makhalib wal anyab min al-kilab wal fuhud was suqur wa nahwiha mimma yu'allam. Masyaallah. Dan juga halal said, itu buruan, hewan yang telah kalian latih, yang telah kalian ajarkan hewan tersebut untuk berburu, baik hewan binatang tersebut yang dipakai untuk berburu tersebut adalah dzawatul makhalib, yaitu hewan yang memiliki cakar, ya, hewan yang memiliki cakar seperti elang, rajawali atau semisalnya. Namun anyab, hewan-hewan yang memiliki apa? Gigit taring seperti anjing, nah barakallahu fikum, minal kilab berupa anjing, wal fuhud macan atau harimau. Paham ya, fuhud itu biasanya terjemahannya macan tutul ya, tapi kita terjemah harimau gitu aja. Nah, semacam itu ya, wasukur, dan juga elang. Paham ya? Biasanya kalau elang kan besar gitu ya, sehingga ketika berburu pun bisa gitu loh, memangsa mungkin kelinci, liar atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang bisa diajari. Tu'allimunahunna talabas sayd lakum. Kalian mengajari mereka bagaimana caranya mendapatkan hewan buruan untuk kalian. Jadi diajari berburu. Diajari berburu, ketika kita melepaskannya baca apa? Bismillah. Mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada kalian, faqulu mimma amsakna lakum. Maka makanlah dari binatang buruan yang telah mereka tangkap untuk kalian. Paham ya? Jadi diperbolehkan memakan nah barakallahu fikum binatang atau hewan buruan yang sudah ditangkap tadi itu. Nah, wadhkurismallahi 'inda irsaliha lis-sayd, penting ini, dan sebutkan nama Allah ketika engkau mengutus binatang-binatang tersebut untuk berburu. Jadi ketika melepasnya jangan lupa bismillah. Paham ya? Karena biasanya kalau dari ajari itu hewan-hewan tadi hanya nangkap saja. Dia enggak akan memakan buruan yang sudah nah barakallahu fiikum diburu tadi, hanya menangkap. Menangkap mungkin digigit bagian lehernya, dibawa kepada pemilik. Nah barakallahu fiikum, pemilik binatang yang dilatih untuk berburu tadi itu. Paham ya? Nah, ketika kita melepasnya mengucapkan bismillah. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti nah barakallahu fiikum hewan tersebut apa? Ternyata membunuh hewan buruan tadi itu. Paham ya? Membunuh hewan buruan tadi itu. Nah, tapi kalau ternyata posisi dibawa kepada kita, misalkan kita punya hewan yang dipakai berburu tadi, dibawa kepada kita posisinya masih hidup, sembelih, kalau itu masuk hewan sesembelihan. Tapi kalau ternyata sudah mati, ketika kita masak kemudian mau makan, baca bismillah, selesai. Paham ya caranya gitu. Nah, kita lihat lagi. Fakulu mimma amsakna lakum wadhkur smallahi 'inda irsaliha lis-sayd wa khafullaha fima amarakum bih, dan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Wa fima nahakum 'anhu, dan juga terhadap perkara yang Allah telah larang dari kalian. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha cepat perhitungannya. Ayat yang selanjutnya yang kelima, perhatikan baik-baik mengenai diperbolehkannya bagi kita memakan sesembelihan ahlu kitab. Jadi sesembelihan kufar semuanya haram kecuali sesembelihan ahlu kitab. Karena ahlu kitab menurut tradisi mereka dan juga kebiasaan mereka, mereka tidak menyembelih kecuali menyebut nama Allah Ta'ala. Ingat-ingat ya, sesembelihan orang kufar semuanya haram kecuali sesembelihan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud wal-Nasara. Kenapa kok dihalalkan? Karena termasuk dalam syariat mereka aslinya, syariat yang masih utuh, itu mereka tidaklah menyembelih kecuali menyebut nama Allah Ta'ala. Berarti kalau sekarang kita jumpai orang Yahud atau orang Nasara nyembelih kok nyebutnya Bismil Masih, haram. Amulun. Nah seperti itu caranya. Lah orang Yahud Nasara zaman sekarang bagaimana Ustaz? Lah kalau dia menyebut Bismillah halal sesuai dengan keumuman ayat tadi itu. Enggak ada rincian zaman dahulu atau sekarang, enggak ada. Itu yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya intinya dia menyebut nama Allah itu loh. Paham ya? Jadi kalau dia misalkan orang Yahud terdahulu pun kalau nyebutnya Bismi Musa misalkan haram. Bismi Al-Masih misalkan orang Nasara haram. Tapi kalau orang Yahud dan Nasara sekarang benar-benar Yahud dan Nasara, kemudian ketika dia menyembelih membaca nama Allah, Bismillah, halal. Faham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azza wa jalla, jadi jangan sampai salah faham ya, atau jangan sampai keliru di dalam memahami ini. Jadi orang-orang kufar, sesembelihannya adalah haram, kecuali ahli kitab. Faham ya? Kecuali ahli kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara. Itu pun syaratnya apa? Menyebutkan nama Allah, Bismillah. Nah, tanpa kita membeda-bedakan itu orang ahlu kitab zaman dahulu atau zaman sekarang ya. Nah, Syekh Muhammad bin Zaid wafaqahullah, beliau mengatakan enggak dibedakan. Intinya ketika nyembelih baca bismillah. Itu khusus ya, khusus ahlu kitab saja. Orang Hindu, Buddha, atau agama-agama lainnya walaupun baca bismillah enggak halal. Paham ya? Jadi yang dikecualikan hanya ahlu kitab al-Yahud wan Nasara. Mahum shalah. Naam. Berikutnya kita lihat qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini aku telah halalkan untuk kalian semua enam perkara yang baik. Mau makanan, minuman, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan orang-orang yang telah diberi pada mereka kitab, ahlu kitab maksudnya, halal buat kalian. Dan makanan kalian halal buat mereka. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah dikasih apa? Daging kambing, potongan daging kambing oleh orang, seorang wanita ya, seorang wanita Yahudiyah, ya enggak, walaupun dalamnya ada apa? Ada racunnya, bayangkan itu, Rasulullah terima dan dimakan, faham ya? Karena halal, hukum asal sembelihan mereka halal, faham ya? Namun musta'an, menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya pengecualian ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, pada hari ini telah aku halalkan untuk kalian semua perkara yang baik, makanan, minuman atau yang semisalnya, dan makanan ahlu kitab halal buat kalian, dan makanan kalian halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan para wanita yang mereka menjaga kehormatannya dari kalangan mu'minat, nah barakallahu fikum, boleh kita menikahi dari wanita ahli kitab tersebut, boleh. Naam. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Tapi syaratnya ini, kalian juga diperbolehkan menikahi para wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya, yang beriman. Nah, barakallahu fikum, dengan catatan ketika kalian memberikan mahar untuk mereka. Jadi ada mas kawinnya, ada maharnya. Bukan sekedar apa? Nam nikah mut'ah atau yang semisalnya. Jadi ada maharnya. Nikah yang resmi lah, taruhlah. Syar'i. Paham ya? Nah, bukan sekedar permainan saja. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum, berikutnya muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan, dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dan bukan semata-mata ingin menjadikan para wanita tadi sebagai wanita simpanan. Paham ya? Jadi kalau tujuannya seperti itu jelek sudah. Tujuannya ingin menikahi para wanita ahlu kitab agar dijadikan wanita simpanan, Nah barakallahu fikum, atau nikah yang batil, mut'ah atau semisalnya, haram. Tapi kalau dengan tujuan pernikahan yang syar'i, diperbolehkan menikahi para wanita ahlul kitab, yang mereka adalah para wanita yang menjaga kehormatan mereka dan juga menjaga agama mereka, bukan dari kalangan para pezina atau pelacur atau yang semisalnya. Nah, jadi benar-benar ini syariat sempurna. Wa may yakfur bil iman, maka dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita amalu, sungguh telah hancur amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Qala al mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya situ, simak baik-baik barakallahu fikum. Wa min tamami nikmatillahi alaikum al-yaum, dan termasuk bentuk kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian pada hari ini, ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, an ahalla lakumul halal at-tayyib, yaitu Allah telah halalkan buat kalian nam semua perkara yang halal yang bagus, yang baik, makanan, minuman, pakaian, apa yang semisalnya. Wa dzabaihul yahud wan nasara, penting ini, dan sesembelihannya orang-orang Yahud dan Nasara, bukan Buddha, bukan Hindu ya, bukan agama-agama Majus atau yang semisalnya, bukan ya, khusus al-Yahud wa Nasara saja yang dihalalkan. Karena di dalam syariat mereka, nah, tidaklah mereka menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah. Sehingga ketika mereka menyembelihnya dengan menyebut selain nama Allah, haram, walaupun ahlu kitab. Kalau nampak dan kelihatan, misalkan orang Yahud, orang Nasara menyembelih Bismil Masih, Bismi Musa misalkan, haram. Paham ya? Orang Muslim aja kalau menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, haram atau tidak? Haram, badan Muslim. Dia nyebutnya Bismi Mbah Fulan, Bismi Mbah Alan. Paham ya? Bukan Bismillah. Haram walaupun Muslim dia. Faham maksudnya ya? Jadi syaratnya ini penting sekali, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. In dzakauha hasaba syar'ihim. Kalau mereka menyembelih sesuai dengan syariat mereka. Syariat mereka disebutkan oleh para ulama, di dalam menyembelih mereka menyebut nama Allah. Itu syariat mereka aslinya. Sehingga ketika mereka menyembelih tanpa menyebut nama Allah, keluar dari syariat mereka, tidak halal untuk dimakan. Nah, seperti itu. Lah terus kalau enggak tahu bagaimana hukum globalnya, enggak perlu nanya. Sebagaimana Rasulullah ketika dikasih daging oleh seorang wanita Yahudiyah, Rasulullah enggak nanya, antum atau kalian ketika menyembelih baca bismillah enggak? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Karena mengikuti hukum global. Paham ya? Hukum global yaitu sembelihan ahlu kitab. Kita lihat di sini. Na'am halalun lakum wa dzabaihukum halalun lahum. Sesembelihan mereka halal buat kalian dan sembelihan kalian halal buat mereka. Wa ahallakum ayyuhal mu'minun nikahal muhsanat. Penting ini. Dan Allah telah halalkan buat kalian wahai segenap kaum mukminin menikahi para wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlu kitab. Wa hunnal harair minan nisa wal mu'minat, yaitu para wanita merdeka dari kalangan wanita yang beriman, al-afifat, yang menjaga kehormatan mereka an zina, dari perzinaan. Itu syaratnya. Jadi bukan wanita pelacur dari mereka, bukan. Bukan wanita pezina, benar-benar wanita Yahud wan Nasara yang menjaga kehormatannya. Naam. Wa kadzalika nikahal harair al-afifat minal yahud wan nasara. Demikian pula diperbolehkan menikahi para Naam barakallahu fikum, naam para wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan Yahud dan Nasara. Ini sebaliknya, dalam artian apa? Dalam artian lelaki boleh menikahi wanita mereka, wanita pun juga naam barakallahu fikum diperbolehkan juga. Cuman apa? Cuman syaratnya ini harus diperhatikan baik-baik syaratnya di sini. Wa hunnal harair minan nisa'il mu'minat al-afifat 'anil zina. Wa kadzalika nikahal harair al-afifat minal Yahud wan Nasara idza atatumuhunna muhur namuhurahunna. Naam. Wallahu alam, memang diperselisihkan, tapi yang rajih wallahu alam kalau untuk wanitanya upayakan tetap mencari para lelaki yang mukminat, yang mukminin. Lelaki yang mukminin. Adapun para lelakinya diperbolehkan untuk menikahi para wanita ahlu kitab dengan catatan tadi itu, wanita-wanita yang beriman, menjaga kehormatannya, nah barakallahu fikum, dari perzinaan, kemudian apa barakallahu fikum, menikahi dari wanita mereka dengan catatan apa? Memberikan mas kawin, mahar untuk mereka, bukan sekedar nikah kontrak apa yang semisalnya, bukan sekedar dijadikan wanita simpanan. Disebutkan nanti, nah barakallahu fikum berikutnya, wa kuntum a'ifa ghairu murtakibina lizina. Dalam keadaan kalian adalah orang-orang yang menjaga kehormatan juga. Bukan orang-orang yang senantiasa melakukan pekerjaan zina. Dalam artian lelakinya pun juga lelaki yang baik. Paham ya? Lelaki yang baik sehingga apa? Terwujudkan keluarga yang bagus. Wala muttakhini na'am asyikot. Dan juga jangan kalian menjadikan para wanita itu hanya simpanan. Wanita simpanan. Wanita kontrakan. Jadi kalau misalkan na'am barakallahu fikum, na'am tidak dibutuhkan, dibuang misalkan. Bukan seperti itu. Benar-benar dinikahi sebagai istrinya. Nah, kalau cuma wanita simpanan tidak diperbolehkan. Wa amintum minat ta'asur bidinihin. Dan kalian juga merasa aman. Barakallahu fikum. Dari apa? Naam. Daripada terpengaruh agama mereka. Jangan sampai terpengaruh agama mereka. Faham belum? Karena kita muslim, misalkan muslim menikahi wanita ahli kita. Dan kita upayakan memiliki ilmu yang mapan, yang kuat, iman yang kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan agama mereka. Tapi kalau justru kita terbalik dalam artian, nah setelah menikah dengan mereka, kita berbalik arah, berubah agama, berarti kita terpengaruh, yang seperti itu berbahaya. Paham ya? Nah, karena pengaruhnya besar, pengaruhnya ya. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai para ulama aja di dalam masalah menikahkan anak dengan ahli bid'ah wad dalal sangat berhati-hati. Karena bisa menimbulkan apa? Sumber terputusnya hubungan silaturahmi. Karena perbedaan agama, perbedaan manhaj, perbedaan apa? Prinsip di dalam beragama. Yaitu kalamnya siapa itu? Fudhal Miyad rahimahullah, beliau mengatakan man zawaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahlu bid'ah wa dalal, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Dalam artian bagaimana? Ini aman daripada terpengaruh dengan agama mereka. Kalau enggak merasa aman bagaimana? Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Karena banyak kisah terdahulu dari kalangan para ulama yang dulunya ahli sunnah, mungkin anda pernah dengar ya. Nah, barakallahu fiikum, Imran Khitan. Nah, itu dulunya ahli sunnah. Dia ingin menikahi nah barakallahu sepupunya, anak perempuan tamannya yang pemikirannya pemikiran apa? Pemikiran khawarij. Bayangkan, ingin diubah, dibalik biar menjadi ahli sunnah. Tapi malah yang terbalik yang Imran Khitan tadi itu. Nah, terbalik akhirnya menjadi apa? Punya pemikiran khawarij, bayangkan. Begitu dahsyatnya fitnah wanita. Nah, ini penting sekali. Ikatan yang terakhir ini, syarat yang terakhir penting sekali. Wa amintum minat ta'asur bidinihin. Aman dari apa? Dari terpengaruh terhadap agama mereka. Kalau aman, tafadhal. Kalau enggak aman, jangan. Wa man yajhad syara'iyal iman faqad batula amaluhu. Barang siapa yang mengingkari syariat-syariat keimanan, maka sungguh telah hancur amalannya. Wa huwa yaumal qiyamah minal khasirin. Dan dia nanti kelak di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwani fiddin azzani azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi, ayat yang ke-6 mengenai pembahasan seputar wudu, tayamum, dan juga yang semisalnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Untuk kepala bukan cuci, diusap. Usapnya berapa kali kemarin? Sekali saja. Enggak perlu diulang-ulang, sekali usap langsung satu paket dengan telinganya. Dimulai dari depan kepala bagian depan ini ya, ke belakang gini, sampai tengkuk ini, dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini langsung dua jari ingat-ingat ini langsung masuk ke sini. Ini masuk ke dalam ininya jempolannya nih ke punggung telinga. Ini jadi diputarkan gini, dah gitu. Sekali aja, enggak usah diulang-ulang. Paham ya? Jangan seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Mereka kalau wudu bagaimana? Gini kan? Ya kan? Pernah lihat enggak? Kayak seperti itu. Gini-gini itu kurang tepat. Ngapain gini-gini? Paham ya? Jadi wudu secara syar'i disebutkan dalam kitab fikih. Hadisnya sangat banyak sekali mengenai apa? Wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi untuk kepala enggak mencuci tapi mengusap saja. Wa arjulakum ilal ka'bain. Arjula yang dengan ma'tufnya itu bukan kepada ru'us tapi kepada wujuh. Jadi kalau kaki bukan mengusap tapi mencuci. Ada pun Syiah Rafidhah sebutkan dalam tafsiran mereka itu, mereka membacanya apa? Wa arjuli. Wa arjulikum. Sehingga kalau kaki cukup diusap katanya, enggak perlu dicuci. Itu keliru ya. Kalau kaki dicuci bukan diusap. Sehingga wa arjula ma'tufnya ke wujuha, bukan ke ru'us. Naam. Wa arjulakum minal ka'bain. dan juga mencuci kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub dalam keadaan janabah, nah mungkin sebabnya karena mimpi basah atau sebabnya karena berhubungan badan, berarti lewati pembahasannya dalam kitab fikih ya. Janabah itu ada dua kemungkinan, imma janabah karena mimpi basah, imma janabah karena berhubungan badan, fattaharu, maka bersucilah kalian. Nah, kita lewati bersucinya pada asalnya dengan apa? Menggunakan apa bersucinya? Pada asalnya dengan apa? Dengan air. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau enggak ada air atau enggak mampu menggunakan air, dengan apa Husain? Dengan tayamum. Caranya sama persis, enggak usah bingung. Dan kita lewati kan tayamum untuk mandi besar sama tayamum ketika menggantikan wudu. Gerakannya kayak gitu sama. Paham ya? Cukup antum memukulkan kedua telapak tangan antum di tembok yang ada debunya atau tanah yang kering yang ada debunya. Setelah itu kalau terlalu tebal debunya, pukul-pukulan seperti ini atau ditiup. Setelah itu antum mengusapkan apa? Nah, barakallahu fikum, wajah, kemudian kedua telapak tangan, selesai. Diniatkan mandi janabah, selesai. Enggak perlu antum gulung-gulung ke tanah gitu, enggak perlu. Paham ya? Nah, itu terlalu berlebihan dan juga telah ditegur oleh Rasulullah SAW. Kisahnya siapa itu? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Na'am. Berikutnya, wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min masyaallah. Jika kalian sakit atau kalian lagi safar, perjalanan jauh, sakit atau lagi safar, na'am barakallahu fikum, na'am, kemudian apa? Kemudian atau kalian nam barakallahu fikum datang kepada kalian buang air besar atau berhubungan badan dengan wanita, lamastum, ingat-ingat lamastum ini seringnya orang-orang awam yang belum mengenal tafsirannya diartikan bersentuhan. Kan antum lihat orang awam kalau bersentuhan batal enggak wudunya biasanya? Batal. Sentuh itu batal wudunya. Itu enggak benar ya. Lamastum dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimatullah alaihi dalam tafsirannya adalah jama'tum, yaitu berhubungan badan. Jadi kalau cuma bersentuhan enggak batal wudunya gitu loh. Contohnya suami wudu, dia mau ke masjid, berjabat tangan dengan istrinya misalkan. Batal atau enggak? Enggak batal. Kalau menurut versi mereka batal. Versi orang-orang yang belum paham batal. Padahal yang dimaksud lamastum jama'tum. Itulah pentingnya memahami ilmu tafsir. Na'am. Atau kalian berhubungan badan dengan wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian enggak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan apa? Dengan debu yang suci, tanah yang suci yang ada debunya di situ. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan apa? Debu tadi itu. Ini cara tayamum, enggak perlu panjang lebar caranya seperti itu. Sudah kita lewati pembahasannya. Untuk masalah bolehnya, boleh dibolak-balik. Cuman afdalnya sesuai dengan ayat, wajah baru dua telapak tangan. Kalaupun dua telapak tangan, kemudian wajah, itu juga ada sisi pendalilannya di dalam as-sunnah. Paham ya? Cuman yang afdalnya, yang disebutkan dalam ayat tersebut, sebagaimana kuat oleh siapa kemarin? Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam, waffaqahullah dalam kitab ut-taharah yang sudah kita lewati. Nah. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, man yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian sesuatu memberatkan, akan tetapi Allah Ta'ala menginginkan agar bisa mensucikan kalian dan juga menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, semoga atau agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat, nah, barakallahu fikum, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yaitu pembahasan seputar apa tadi? Seputar wudu dan juga tayammum. Nah, barakallahu fikum, dan juga tata cara tayammum disebutkan situ juga. Kemudian juga berkaitan masalah apa tadi? Masalah tata cara wudu yang benar, dan itu semuanya tujuan fungsinya agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu assalamatal afiyah. Ada pentafsirannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillah rabbil alamin.